Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh merupakan satu kesyukuran bagi kita semua bahwa Allah masih memberikan kekuatan iman dan kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Hari ini kita mengkaji surat Al-Mu'minun ayat 45. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam terdapat 9 macam dan telah kita kaji beberapa bulan yang lalu. Di antaranya air bisa berubah menjadi darah, katak bisa berada di mana-mana, belalang, kepinding, ada tongkat berubah menjadi ular. Kemudian juga kita menemukan bagaimana tangan yang berisi dengan cahaya. Ini merupakan ayatina wa sultani mubin. Ini merupakan bukti yang nyata bahwa Nabi Musa dan saudaranya Harun adalah Rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun dan para pengikutnya dan selanjutnya kepada Bani Israel. Satu hal yang menarik di ayat 45 ini juga menginspirasikan kepada kita bahwa tanda kuasa dan kebesaran Allah itu ada di mana-mana. Dari dahulu, dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan hari ini kita mengkaji Nabi Musa dan Harun, dari dulu sampai zaman Nabi Muhammad dan sampai sekarang, kuasa Allah dan kebesarannya itu ada di mana-mana. Tidak harus menunggu mukjizat turun kembali. Bahkan di dalam tubuh dan jiwa raga kita sebagai manusia terdapat tanda kebesaran Allah bagi siapa saja yang mau merenunginya. Jadi apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa dan Harun, walaupun kita tidak melihatnya, Al-Quran telah menceritakannya dan berita Al-Quran itu benar. Dan kalaupun kita tidak melihat itu dan belum membacanya, lihatlah tubuh dan diri kita bagaimana kuasa Allah menciptakan makhluk seperti kita dengan DNA yang begitu luar biasa, dengan urat nadi yang begitu panjangnya sampai ribuan untuk digulung di bumi ini baru dia akan habis, begitu panjangnya sel-sel urat nadi kita. Dan bagaimana pula dahsyatnya mata yang bisa melihat, kaki, semuanya itu adalah bagian dari Sultanim Mubin kalau misalnya kita tidak melihat pada peristiwa Musa dan Harun. Untuk lebih jelasnya bagaimana kuasa Allah pada mukjizat para rasul atau alam semesta, di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansa. Persilahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa berulang-ulangnya kisah Nabi Musa alaihi salam dan begitu juga saudaranya Harun, sebagaimana terdapat juga dalam surah Taha ayat ke-31 dan 32, Allah berfirman, usdud bi azri wa syrikhu fi amri. Ini menunjukkan bahwa kisah Nabi Musa ini memiliki banyak makna bagi kehidupan manusia. Berbicara tentang bagaimana hubungan antara ulama dan umara juga dapat dilihat dalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Bagaimana kedurhakaan para Fir'aun terhadap ajaran Nabi Musa alaihi salam dan begitu juga Nabi Harun, ini akhirnya menghancurkan pemerintahan itu sendiri, artinya menghancurkan kekuasaan Fir'aun itu sendiri. Ini dapat menjadi pelajaran, artinya ketika seorang pemimpin mengabaikan para ulama dan meninggalkan para ulama dan tidak menjadikan mereka sebagai teman, bahkan mitra untuk berdialog dan memberikan masukan kepada mereka, atau bahkan untuk memutuskan beberapa perkara dalam permasalahan penting, ini akan menjadikan musibah tersendiri bagi para pemimpin itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan saudaranya yang bernama Harun dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini untuk membuktikan kenabian dan kerasulan dari dua nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Oleh karena itu, justru karena itu, kata Syekh Mutawalli Syarawi, apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ini, kalau saja sekiranya Fir'aun ketika itu mau mengamalkannya dan tunduk, maka dia akan menjadi catatan sejarah yang begitu indah dan menjadi mungkin akan menjadi contoh yang terbaik dalam pemerintahan dan dalam keimanan. Namun sungguh sangat disayangkan ketika Fir'aun ternyata memilih jalan untuk memerangi dan memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Dan begitu juga tanda Sultanim Mubin, bahwa ketika mereka yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimusuhi, bahkan dihinakan, nah yang yang kemudian akan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan Sultanim Mubin, dengan kekuasaan yang nyata. Artinya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menghukum mereka yang menzalimi para ulama. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membalaskan dendam kepada mereka yang merusak dan menghancurkan institusi-institusi keagamaan itu. Oleh karena itu, ayat ini walaupun terlihat sangat singkat dan tidak ada kaitannya, hanya sebagai informasi seakan-akan seperti itu, tapi ternyata tidak, memiliki makna yang begitu luas, sehingga diutusnya Nabi Musa adalah pelajaran penting khususnya bagi kehidupan kita saat sekarang ini dari berbagai aspek kehidupan, dalam aspek ekonomi, politik, begitu juga apalagi berkaitan dengan permasalahan keagamaan. Karena Nabi Musa menurut Syekh Mutawalli Syarawi diutus dengan dua risalah. Pertama, risalah khasah itu kepada Fir'aun, dan risalah yang lebih bersifat umum itu kepada Bani Israel. Ternyata dua-dua daripada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa itu, dua-duanya menolak, yaitu Fir'aun menolak dan Bani Israel hanya sebagian kecil yang menerima dari isi Taurat. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, terima kasih Ustaz Adi, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ke-45 ini, maka kita mendapatkan informasi bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihissalam. Yang menariknya dari ayat ini adalah bahwa langsung saja Allah menjelaskan pengutusan dua orang nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Sedangkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala selalu memisah, selalu menyebutkan Nabi Musa dahulu dan kemudian baru kemudian ada permintaan Nabi Musa, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Harun alaihi salam. Kenapa kemudian Allah di sini langsung memasukkan nama Nabi Harun bersama dengan Nabi Musa? Untuk menjelaskan bahwa Allah tidak main-main ketika berusaha untuk mengingatkan manusia. Ya, Allah langsung mengutus dua nabinya untuk memberikan penjelasan, memberikan bimbingan kepada umat manusia, dan itu adalah suatu hal yang besar. Dengan kata lain, bahwasanya di samping tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain, biayatina, Allah juga memberikan petunjuk kepada para utusannya melalui para nabinya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Artinya, kalau kemudian setelah itu ada tindakan-tindakan yang kemudian berpaling daripada para nabi dan rasul, dan yang nanti akan dijelaskan dalam ayat selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa betul-betul memang di dalam perjalanan kehidupan ini akan tetap ada orang-orang yang sangat keras membangkang kebenaran. Akan tetap ada orang yang berusaha mati-matian membela keburukan dan kemaksiatan walaupun sudah jelas di hadapannya kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Kemudian sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi, bahwa banyak sekali pelajaran bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan juga Nabi Harun di sini. Kita belajar bagaimana profil diri para nabi. Ya, kalau kita perhatikan di dalam surat Taha, bahwa Nabi Musa ini agak berbeda sedikit daripada nabi yang lainnya karena punya mental yang terkadang merasa ketakutan, terkadang merasa tidak pede karena menghadapi berbagai macam tantangan yang begitu sangat besar, yang nanti insya Allah akan kita dapat penjelasan di dalam ketentuan ayat selanjutnya. Tapi salah satunya adalah ketika Allah mengatakan izabahanta anta wa akhuka bi ayati walataniya fi zikri, pergilah kamu keduanya bersama dengan Harun dan jangan sampai bosan untuk menyampaikan ajaranku. Kalau kemudian Nabi Musa mengatakan inna nakhafu ayyafruta alaina, wahai Tuhan kami, kami sangat takut kalau ternyata si Fir'aun itu nanti akan membuat tindakan-tindakan yang dapat membuat kami tersakiti dan sebagainya. Ini untuk menjadi pelajaran kepada kita bahwa para rasul juga adalah seperti manusia biasa, dan kita akan belajar bagaimana pada saat jiwa kita berada dalam kondisi kurang pede atau merasa ketakutan, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih para asatiz yang ada di studio. Dapat kita ambil kesimpulan, dengan kuasa Allah yang terbentang dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Musa dan Harun, kemudian sampai ke Nabi Muhammad hingga pada diri kita saat ini, memberi kesimpulan bahwa berimanlah kepada Allah zat yang maha kuasa, ikutilah perintahnya, bekerjalah dengan baik, tetap semangat. Karena apa? Karena kuasa Allah dalam bingkai rahman dan bijaksananya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.